الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أعننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية يا أرحم الراحمين حيث تعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والحسادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. Yang kedua ya. Hukmul jamaah al-fa'idah as-saniyah. Rabi'ah. Al-fa'idah ar-rabi'ah. Jumlatu ma tajibu fihi al-jama'atu arba'atun. غير أنها في الجمعة شرط لصحتها في الركعة الأولى فقط. Berkaitan dengan hukum salat berjamaah. Yang mana pada pelajaran sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya hukum salat berjamaah dalam mazhab Syafi'i itu ada khilaf. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan itu pendapatnya Imam Rafi'i. Dan juga ada pendapat yang mu'tamad. Yaitu hukum sholat berjamaah. Hukumnya fardu kifayah. Ini yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Dan kalau kita katakan fardu kifayah, hukumnya wajib tapi wajib kifayah, itu pun wajibnya bukan atas semua orang, tapi wajibnya atas orang laki-laki yang mukim, yang baligh tentunya, yang agil, dan yang hur merdeka, dan yang bisa menutupi auratnya. Yang mampu menutupi auratnya. Jadi kalau seseorang bersifatkan dengan sifat ini, maka hukumnya melaksanakan sholat berjamaah menjadi fardu kifayah. Ya. Jadi artinya kalau laki-laki yang wajib berarti perempuan tidak wajib. Jadi andai kata misalnya kewajiban ini, kewajiban fardu kifayah ditinggalkan oleh mereka, tapi ada wanita yang juga tidak sholat berjamaah, ya mereka semuanya tidak sholat berjamaah misalnya, maka yang wanita tidak ikut kena dosanya. Kenapa? Karena kewajiban ini atas laki-laki. Dan juga tadi kita sebutkan juga atas laki-laki yang mukim. Keluar daripada itu yang musafir. Jadi laki-laki yang musafir hukumnya tidak wajib sholat berjamaah. Dan hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Jadi kalau misalnya mereka tidak sholat berjamaah, maka yang musafir tidak terkena dosa. Dan juga kita katakan balai agil, mukallaf, keluar daripada itu tentunya yang belum baligh dan juga yang tidak agil, maka hukumnya tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah. Dan juga kita katakan tadi, yang mampu menutupi auratnya. Keluar daripada itu, seseorang yang tidak mendapatkan pakaian. Dia mau sholat berjamaah tapi tidak mendapatkan pakaian. Maka baginya hukum sholat berjamaah ketika itu tidak menjadi wajib karena ada uzur. Dan juga tentunya khairu ma'zur, yang tidak ada uzur. Yang mana uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah itu sangat banyak. Bahkan kita sendirikan, kalau tidak salah ya, kita sendirikan babnya, azarul Jum'ah wal jamaah, Ya, mungkin nanti akan kita lewati. Ya, bahwasanya termasuk salah satu syarat wajib sholat berjamaah bagi mereka yang tidak punya uzur. Bagi mereka yang ada uzur, misalnya hujan, cuaca sangat panas, atau sebaliknya cuaca sangat dingin, sangat lapar, lapar atau sangat ngantuk, bisa juga, dan juga jalan yang kece dan seterusnya akan kita sebutkan dalam babnya. Berkaitan dengan hukum sholat berjamaah, maka setelah kita katakan bahwasanya sholat berjamaah fardu kifayah, itu bagi sholat lima waktu. Tapi kadang-kadang sholat berjamaah itu menjadi fardu ain, dan ini sudah kita singgung kemarin. Sholat berjamaah menjadi fardu ain juga, hukumnya berubah menjadi fardu ain dalam sholat Jumat. Kemudian juga dalam sholat al-majmu'ah bisababil matar, sholat jamak yang dikarenakan sebab hujan. Dan juga yang ketiga al-mu'adah, sholat yang diulang. Dan yang keempat adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah kemudian dinazarkan. Maka empat sholat itu hukum berjamaahnya menjadi fardu ain. Berkaitan dengan sholat, ya, hukum sholat berjamaah yang fardu ain di sini. Jumlatu ma tajibu fihil jamaah arba'atun. Jumlah sholat, ma ini sholat, yang diwajibkan di dalamnya berjamaah ada empat sholat. Dalam arti diwajibkan di sini fardu ain ya. Jangan naik. Berdiri. Ada empat. Khair annaha fil jum'ati syartun li sihhatiha fi raka'atil ula faqat. Tapi ketahuilah bahwasanya salat berjamaah menjadi fardu ain dalam salat Jumat, tapi dalam rakaat pertama aja. Jadi ketika rakaat pertama dalam sholat Jumat, maka di situ wajib hukumnya berjamaah. Berarti artinya dalam rakaat yang kedua, maka hukum berjamaahnya tidak menjadi wajib. Oleh karena itu diperbolehkan seseorang yang sholat Jumat ketika masuk rakaat kedua, maka di situ dia boleh niat mufaraqah. Boleh dia melanjutkan sholatnya dengan sendiri dan hukum sholatnya sah walaupun rokaat keduanya dia sendiri. Karena yang wajib hanya rokaat pertama. Ini dikatakan di sini. Falau nawa di ta'liq ya. Ini ta'liq yang pertama. Falau nawal ma'mum alladhi talzamuhul jum'ah al-mufaraqata fi raq'atil ula batalat sholatuh. Andai kata makmum dalam sholat Jum'at, dia niat mufaraqah dalam rakaat pertama, bukan rakaat kedua. Kalau rakaat kedua yang barusan kita sampaikan, hukumnya tidak apa-apa, boleh diteruskan sholatnya dan sah. Tapi ini rakaat pertama dia niat mufaraqah, hukumnya batalat sholatuh, hukum sholatnya menjadi batal. Wala yusalliha duhran, dan dia tidak boleh melanjutkan sholatnya dengan sholat duhur. Tetap dia wajib mengulangi sholatnya, tapi dia sholatnya sholat Jumat, bukan sholat duhur. Bihilafi malau kana mimman la talzamuhu, beda hukumnya kalau misalnya orang tersebut orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Seperti musafir. Musafir tidak wajib, bukan berarti tidak boleh. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Kemudian dia ikut bersama yang lainnya untuk sholat Jumat. Rakaat pertama, dia niat mufaraqah. Padahal memang sholat Jumat hukumnya tidak wajib. Apa hukumnya? Dikatakan di sini, Fa innahu yusalliha dhuhran. Dia melanjutkan sholatnya dengan sholat duhur. Jadi ketika dia niat mufaraqah di rakaat pertama, maka hukumnya dia wajib meneruskan. Dia kan niat mufaraqah ya. Bukan niat keluar dari sholat. Bukan. Dia niat sholat sendiri. Tapi kan dia sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat Jumat. Dan sholat Jumat hukumnya biar sah. Agar sah hukumnya sholat Jumat, syarat sahnya sholat Jumat harus sholatnya berjamaah dalam rakaat pertama. Dia ini kan masih dalam rakaat pertama, kemudian dia niat mufaraqah ketika itu. Maka sholat Jumatnya tidak sah. Tapi karena dia adalah musafir, tidak wajib sholat Jumat, boleh diteruskan sholatnya. Tapi bukan sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat, karena tidak berjamaah. Tapi diteruskan sholatnya dengan sholat duhur. Berbeda yang tadi. Kalau yang tadi, orang yang wajib atasnya sholat Jumat. Ketika dia niat mufaraqah di rakaat pertama, maka hukumnya dia tidak boleh meneruskan, tapi dia harus mengulang dari awal, dan dia diwajibkan dan diharuskan sholat Jumat, bukan sholat duhur. Ini semuanya rakaat pertama. Jadi kalau rakaat kedua, baik itu dia musafir ataupun dia bukan musafir, orang yang wajib atasnya sholat Jumat, maka ketika dia niat mufaraqah dalam rakaat kedua, hukumnya sholatnya sah. Ya. Maka wa'ama furakati saniyah fasunnatun. Jadi dalam sholat Jumat, rakaat keduanya hukum berjamaahnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi jamaah wajib, sholat berjamaah wajib dalam sholat Jumat. Artinya rokaat pertama, bukan rokaat kedua. Rokaat kedua hukum sholat berjamaah, hukumnya sunnah. Wa amma fi rokaati tsaniyah fasunnatun, maka hukumnya sunnah. Wa fi mu'ada, bagaimana sholat yang juga jamaahnya menjadi fardu ain, yaitu sholat mu'ada, sholat yang diulang. Ketika seseorang mengulangi sholatnya, maka ketika dia mengulangi sholatnya, diharuskan ketika mengulangi sholatnya untuk berjamaah. Harus. Tidak boleh dan tidak sah mengulangi sholat tanpa berjamaah. Selain kalau dia mengulangi sholat untuk khurujan minal khilaf. Kecuali kalau dia mengulangi sholat untuk keluar daripada khilafnya ulama. Seperti dia sholat duhur setelah dia sudah selesai sholat Jumat. Jadi kan sudah melaksanakan kewajiban. Cuma dia sholat duhur lagi untuk keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat kalau diadakan lebih dari satu tempat hukumnya tidak sah. Maka ketika dia mengulangi sholatnya dengan sholat duhur tentunya tidak diharuskan berjamaah, tapi dia boleh sholatnya sendiri. Atau misalnya ketika dia sholat Jumat, imamnya ketika sholat Jumat adalah orang yang anak yang belum baligh. Hukum sholatnya sah atau tidak sah? Hukum sholatnya sah atau tidak sah? Hukum sholatnya sah. Ya, yang penting sudah mumayyiz. Jadi boleh dan sah hukumnya seseorang yang menjadi imam dalam sholat berjamaah itu belum baligh. Boleh. Yang sudah kita jelaskan sebenarnya Amr bin Salamah itu diperintah oleh Nabi SAW untuk menjadi imam untuk kaumnya, padahal di antara kaumnya ada ayahnya sendiri, kakeknya sendiri, ibunya sendiri, tapi di situ dia menjadi imam untuk mereka padahal belum baligh ketika itu. Jadi sah, boleh dan sah hukumnya, cuma tetap yang lebih baik katanya fuqaha yang menjadi imam adalah yang tidak atau yang sudah baligh. Jadi sah. Jadi kalau misalnya dalam sholat Jumat pun sah-sah juga, sama aja. Mau sholat Jumat ataupun sholat yang lainnya, kalau yang menjadi imam belum baligh, hukumnya sah, tapi cuma khilaful afdal yang lebih baik, yang lainnya yang sudah baligh. Jadi berkaitan dengan tadi apa? Yang mengundang. Andai kata misalnya, yang sholat Jumat ketika itu tahu bahwasanya yang menjadi imam dalam sholat Jumat adalah anak yang belum baligh. Mazhab Syafi'i sah, tapi mazhab yang lain tidak sah. Mazhab yang lain tidak sah. Sehingga ketika itu dia mengulangi sholatnya dengan sholat tentunya duhur. Karena sholat Jumat tidak bisa diulang. Sholat Jumat kalau mau diulang ya dengan mengulangi sholat duhur. Dengan sholat duhur. Jadi ketika dia sholat duhur, maka hukumnya dia boleh sholat duhur sendirian walaupun tanpa berjamaah. Loh katanya kalau mengulangi sholat harus berjamaah. Iya. Selama kalau dia mengulangi sholat bukan karena khurujan minal khilaf. Tapi kalau dia mengulangi sholat karena khurujan minal khilaf, maka boleh dan sah sholat mengulangi sholatnya walaupun tanpa berjamaah. Wa fil mu'ada, nah ini. Sekarang bagaimana hukum orang yang mengulangi sholatnya dalam jamaahnya? Wa fil mu'adati syartun fi jami'iha. Min ibtida'iha ila farahiha. Min ibtida'iha ila farahiha. Dalam mengulangi sholat, maka dikatakan di sini hukumnya wajib berjamaah dari awal sampai akhir. Ini pendapat, sebenarnya pendapatnya Imam Romli. Jadi kalian sekarang dibayangkan kalau kalian mau mengulangi sholat. Ya, anggaplah teman kalian terlambat berjamaah, kemudian kalian membantunya untuk sholat lagi bersamanya, biar teman kalian sholat berjamaah. Ya, dihadirkan, dibayangkan. Ya, sekarang dikatakan di sini bahwasanya kalau kalian mengulangi sholat, maka harus sholatnya berjamaah. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya kalian menjadi ya, kalau kalian menjadi imam, kalau mengulangi sholat ini boleh jadi imam, boleh jadi makmum ya. Jadi tidak harus yang mengulangi sholat itu harus menjadi makmum, tidak. Boleh dia jadi makmum, boleh dia jadi imam. Andai kata yang mengulangi sholat kalian, dan kalian ketika mengulangi sholat, kalian menjadi imam. Allahu Akbar. Andai kata makmum tidak langsung takbir setelah kalian takbir, masih ngobrol dulu, masih ngerapikan sholat, masih lama. Kalian walau dhalin, baru amin, baru makmum tak. Hukumnya sholat kalian tidak sah. Kenapa? Karena dari awalnya sampai walau dhalin kalian tidak sholatnya berjamaah. Jelas? Ya, atau kalian misalnya menjadi makmum. Kalian menjadi makmum dan kalian ini mengulangi sholat ya, jadi makmum. Ketika di akhir sholat, imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang menjadi makmum tidak langsung salam bersama imam. Khusyuk baca doa, doa, doa, doa. Maka hukum sholat kalian batal. Kenapa? Karena semenjak imam salam, kalian dianggap sholatnya sendiri. Loh, kenapa batal? Karena kalian kan mengulangi sholat. Sedangkan kalian kalau mengulangi sholat, harus sholatnya berjamaah dari awal sampai akhir. Kalau masalah pertama tadi, kalian tidak berjamaah dari awal. Kalau masalah kedua, kalian tidak berjamaah dari di akhirnya. Tidak berjamaah di akhirnya. Kencing. Ya jelas ini ya. Tadi itu yang barusan dijelaskan itu pendapatnya Imam Romli. Jadi itu pendapatnya Imam Romli. Bagaimana pendapatnya Ibn Hajar? Menurut Ibn Hajar, sholat berjamaah ketika mengulangi sholat memang wajib dan harus. Tapi cukup dalam rokaat atau dalam satu rokaat aja. Jadi cukup dalam satu rokaat aja menurut Ibn Hajar. Jadi kalau dua contoh yang tadi menurut Ibn Hajar sholatnya sah apa enggak? Sah. Mau yang awal tadi dia awalnya tidak sholat berjamaah atau mau yang di akhirnya dia tidak sholat berjamaah. Karena apa? Karena dia malah melebihi daripada syarat. Karena syaratnya hanya satu rokaat. Sedangkan dia yang dua contoh tadi sholatnya berjamaahnya lebih dari satu rokaat. Misalnya satu rokaat aja dia sholat berjamaah. Kemudian rakaat kedua dia niat mufaraqah, atau ketiga dan keempat, misalnya sholat itu 4 rakaat dia niat mufaraqah, maka hukum sholatnya kita katakan tidak sah menurut imam, tapi sah menurut ibn Hajar. Jadi ini pendapatnya Imam Romli, tidak disebutkan di sini memang, tapi itulah sebenarnya. Karena ini kitabnya Fathul Alam dan pengarangnya orang Mesir, dan biasanya ulama Mesir pendapatnya condong kepada Imam Romli. Kalau dikatakan yang muktamad atau tidak disebutkan khilaf, berarti yang dianggap muktamad itu adalah pendapatnya Imam Romli. Kalau ulama Mesir. Tapi kalau ulama Hijaz, Saudi, Mekah, Madinah, ataupun juga Al-Yaman, mereka lebih condong kepada pendapatnya Imam Ibn Hajar. Jadi kalau dikatakan alal mu'tamad oleh mereka, berarti yang dimaksud mu'tamad menurut pendapatnya Imam Ibn Hajar. Dan dua-duanya sama-sama kuatnya, sama-sama alimnya ya. Jadi kalian misalnya mau mengikuti yang mana aja boleh, terserah. Mengikuti Ibn Hajar boleh, mengikuti Imam Romli juga boleh. Muhammadur Romli yukaf Ibn Hajar fakhtar ila tahalafah bila dorar. Muhammadur Romli sejajar dengan Ibn Hajar. Maka pilihlah di antara keduanya daripada pendapat mereka. Yang penting jangan sampai membahayakan. Itu jamaah, hukum berjamaah dalam mengulangi sholat. Jadi yang dikatakan di sini wajib hukumnya mengulangi sholat berjamaah dari awal sampai akhir. Kemudian wa fil majmu'a bil matar, dan ketika dia mengulangi sholat menggabung sholat karena sebab hujan. Ketika dia menggabung sholat karena sebab hujan, dia wajib sholatnya berjamaah kan? Sholat yang mana ini? Sholat yang pertama atau sholat yang kedua? Ini jamak takdim ya, bukan jamak takhir. Jadi kalau kalian pergi ke masjid atau ke musala, kemudian di situ ada hujan, maka kalian boleh jamak takdim. Duhur sekaligus setelahnya sholat asar. Maghrib sekaligus setelahnya sholat isya. Agar apa? Agar kalian tidak perlu lagi kembali ke masjid. Ketika asarnya tidak perlu kembali, ketika isyanya tidak perlu kembali. Kalau kembali repot karena keadaan ketika itu hujan. Jadi di situ artinya jamaknya jamak takdim, bukan jamak takhir. Ya. Nah, kita katakan tadi mau apa? Jangan kencing. Jadi ini yang dimaksud berarti sholat yang pertama atau kedua. Yang dimaksud adalah sholat yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua sebenarnya yang dijamak. Kalau sholat pertama sesuai pada waktunya. Jadi yang dibahas yang pertama. Jadi kalau yang pertama, yang dibahas yang di sini sholat yang kedua. Kalau yang pertama sesuai dengan waktunya, artinya mau sholat yang pertama itu berjamaah atau tidak berjamaah, hukumnya boleh-boleh aja. Ya, jadi yang dimaksud adalah sholat yang kedua. Jadi sholat yang kedua, hukumnya wajib berjamaah. Tapi kapan hukumnya wajib berjamaah? Apa dari awal sholat sampai akhir sholat atau gimana? Nah, maka dikatakan di sini, wa fil majmu'ati, dan dalam sholat yang digabung, bil matari baknya sababia, artinya bil matari bisa wabil matar inda taharrumi biha, maka ketika takbiratul ihram biha dengannya. Nah ini sebutkan sini biha dengannya maksudnya apa? Ay asaniyah, yaitu sholat yang kedua, al muqaddamah, yang didahulukan. Jadi berarti wajib berjamaahnya dari awal sampai akhir atau awalnya aja? Jadi awalnya aja, bahkan hanya ketika takbiratul ihram aja. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke masjid di waktu maghrib, kemudian di saat maghrib itu turun hujan dan kalian di masjid langsung jamak takdim maghrib dengan isya, maka diharuskan kalian sholat berjamaah dalam sholat kedua. Sholat pertama tidak apa-apa, sholat sendiri. Sholat kedua harus berjamaah. Itu pun sholat kedua yang harus berjamaah. Dikatakan di sini cukup ketika takbiratul ihram aja. Tidak perlu satu rakaat apalagi sampai akhir. Tidak perlu. Jadi ketika selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kalian niat mufaraqah, maka hukum sholat kalian dihukumi sah. Wah, katanya harus berjamaah. Ya, ya, tadi kan sudah berjamaah. Walaupun hanya takbiratul ihram. Inda taharrum biha ay asaniya al-muqaddamah, yang didahulukan. Wa fil manzuri jama'atuha, dan sholat yang dinazarkan jamaahnya. Ya, tadi kan juga kita katakan bahwasanya sholat berjamaah menjadi fardu ain kalau dinazarkan. Ya, dinazarkan. Baik, ini tidak harus sholat sunnah yang sunnah berjamaah ya. Misalnya sholat sunnah yang sunnah berjamaah. Contohnya, tarawih. Kemudian di waktu malam itu, di waktu Ramadan kalian nazar. Ana malam ini nazar mau sholat berjamaah ketika sholat tarawih. Berarti sholat berjamaah ketika itu menjadi fardu ain. Atau bahkan juga sholat lima waktu. Nanti sholat isya ini. Kalian nazar. Sekarang ini nazar. Nazar semuanya kan? Nazar. Malam ini ana mau sholat isya berjamaah. Berani apa enggak nazar? Malam ini nazar mau sholat isya berjamaah. Jadi nanti kalau misalnya kalian nazarkan sekarang, kalian dapat pahalanya 70 kali lipat. Double. Kalau kalian tidak nazarkan, ya begitulah pahala kalian. Tidak dilipat gandakan. Oleh karena itu, salaf suka sekali menazarkan amalan yang akan dilakukan. Biar pahalanya lebih banyak. Termasuk ketika iktikaf. Ketika mau iktikaf, normalnya orang masuk masjid nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, kan ya, ana niat i'tikaf. Kalau salaf enggak, masuk masjid nazartul i'tikaf, ana nazar i'tikaf di masjid ini selama ana ada di sini. Jadi selama dia di situ, dia nazar mau i'tikaf, habis dinazarkan diniatkan nawaitul i'tikaf al manzur, aku niatkan i'tikaf yang aku sudah nazarkan. Sehingga itikafnya ketika itu dihukumi itikaf yang wajib karena sudah dinazarkan. Kalau menjadi ibadahnya menjadi ibadah yang wajib, maka hukum pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Mau sedekah melihat orang miskin, mau sedekah 5.000. Ah, ana mau nazar mau sedekah dengan uang ini 5.000 rupiah kepada orang miskin. Kemudian uang tersebut kasih kepada orang miskin tadi. Maka dengan itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi enak kalau dinazarkan. Berani apa nazarkan apa enggak? Berani. Malam ini apa? Malam ini aja apa dalam satu tahun? Satu tahun takut. Ya malam ini aja enggak apa-apa. Nanti besok malam nazar lagi. Tiap hari nazar. Nggak salah, mau sholat nazar lagi. Karena apakah lagi kalian kan perempuan, hukumnya sholat berjamaah sunnah mu'akadah tanpa ada khilaf kan. Yang khilaf itu kalau bagi laki-laki, yang wajib fardu kifayah kan laki-laki. Artinya sunnah mu'akadah bagi kalian akan berubah menjadi wajib kalau kalian nazarkan. Begitu juga pun dengan laki-laki. Laki-laki kan fardu kifayah bukan fardu ain. Oleh karena itu banyak laki-laki yang tidak keluar ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi tidak berdosa. Karena apakah ada di masjid sudah ada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Andai kata di masjid tidak ada orang sama sekali yang sholat berjamaah, semua laki-laki akan berdosa. Karena itu fardu kifayah. Bahkan hukumnya di kitab-kitab fuqaha mengatakan hukumnya gutilu, mereka dibunuh. Jadi hukum fardu kifayahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya laki-laki nazar, malam ini sholat ana nazar, mau sholat isya berjamaah, maka hukumnya bukan fardu kifayah lagi, maka menjadi fardu ain. Kemudian, hukumnya sholat berjamaah yang sudah dinazarkan, hukumnya kan menjadi wajib, menjadi fardu ain. Apa dari awal sampai akhir, apa rakaat pertama aja, apa ketika takbiratul ihram aja? Kapan wajibnya? Kapan rakaat pertama, apa dari awal sampai akhir? Kalau wajibnya sih dari awal sampai akhir. Tapi untuk menjatuhkan kewajiban, menggugurkan kewajiban, kita katakan, atau untuk dianggap dan dihukumi sholatnya sah, tidak harus dari awal sampai akhir, tapi rakaat pertama baik. Salah, tapi tidak wajib sama sekali berjamaah untuk sahnya. Jadi kan kalian sekarang sudah sholat kan, sudah nazar kan sholat berjamaah, nazar kan, ya nazar pakai lafadz loh, tidak sah kalau nazar dalam hati, ya nazar dalam hati tapi tidak sah. Jadi harus dilafadzkan nazar tu al jamaah fi sholatil isya hadhihi laila. Jadi harus dilafadzkan, aku nazar untuk melaksanakan sholat isya berjamaah di malam ini. Nanti sholat isya, andai kata kalian misalnya ternyata sholat isya-nya malam ini tidak berjamaah, maka hukum sholatnya tetap sah. Jadi untuk sah atau tidak sah tidak harus berjamaah. Tapi untuk menggugurkan kewajiban tetap harus berjamaah. Dalam arti kalau kalian tidak melaksanakan sholat isya malam ini berjamaah, maka hukumnya kalian berdosa, dosa. Hukumnya berdosa. Jadi itu maksudnya. Andai kata tidak dinazarkan, kemudian kalian sholat isya sendiri, hukumnya tidak berdosa. Allahu Akbar. Shallu Muhammad Rasulullah, Shallu Muhammad Rasulullah, Shallu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Shallu Shallu Muhammad Rasulullah, Rabb Hadi Dawud Tama Shalatil Qaima, Hadi Shallu Muhammad Rasulullah, Shallu Shallu Muhammad Rasulullah, Oleh karena itu dikatakan di sini wa fil manzuri jama'atuha, dan dalam salat yang sudah dinazarkan jamaahnya, dinazarkan jamaahnya, bukan dinazarkan salatnya. Kalau dinazarkan salatnya, hukum salat tidak pakai nazar pun sudah wajib. Laisat syartan li sihhatiha, hukum salat hukum sholat yang dinazarkan jamaah, maka jamaah tersebut tidak menjadi syarat untuk sahnya sholat tersebut. Bal lidaf'il isim, tapi untuk menghindari dosa. Bal lidaf'il isim, tapi untuk menghindari dosa. Artinya kalian biar tidak dosa, agar tidak dosa, maka kalian harus sholatnya berjamaah. Tapi andai kata tidak sholat berjamaah sekalipun, hukum sholatnya tetap sah, cuma kalian tidak terhindar daripada dosa. Kalau sallaha furada, kalau misalnya dia melaksanakan sholat tersebut furada sendirian, sahab, maka hukum sholatnya sah, ma'al hurmati, tapi dia haram, berdosa. Ahkamul jamaah, hukum-hukum sholat berjamaah. Jadi kan kita katakan hukum sholat berjamaah, hukumnya fardu kifayah alal mu'tamad, ada yang mengatakan sunnah mu'ak, ada. Tapi yang mu'tamad fardu kifayah. Ya. Tapi hukum berjamaah itu ada menjadi, kadang menjadi fardu kifayah, kadang menjadi fardu ain, kadang menjadi sunnah, kadang bahkan menjadi haram, kadang menjadi makruh, bisa berubah-berubah tergantung sholatnya. Yang kita katakan fardu kifayah itu dalam sholat lima waktu. Secara umum mau sholat apapun, hukum berjamaah ada berapa? 1, 2, 3, ada 6. Ya, ada 6. Pertama adalah fardu ain. Kapan sholat berjamaah menjadi fardu ain? Fil arba'a al-ma'rufah. Hukum berjamaah menjadi fardu ain dalam 4 salat yang ma'ruf, yang sudah terkenal, yaitu yang sudah kita jelaskan barusan. Salat apa? Jumat, majmu'ah bisa babil matar, salat mu'adah, dan salat al-manzurah jamaah duha. Ini sebutkan di talik. Wa kama idzarah, tapi dalam selain 4 salat fardu ain juga hukumnya salat berjamaah. Kapan? Idzara'a imaman, jika seseorang melihat orang lain yang dalam keadaan statusnya menjadi imam. Raki'an, dalam keadaan ruku. Wa alima, dan dia mengetahui annahu, bahasanya idzaktada bihi, kalau dia ngikut dengannya, bermakmum dengannya, adraka rakaatan fil waqti, dia akan mendapatkan 1 rakaat dalam waktunya, dalam waktu salat. La in shalla munfaridan, tapi dia tidak akan mendapatkan 1 rakaat dalam waktunya, in shalla munfaridan, kalau dia salat sendiri. Berarti ini orang salatnya terlambat. Salatnya di akhir waktu. Salatnya di akhir waktu. Waktu salat hampir habis. Waktu salat mepet. Siapa aja yang salat di akhir waktu, maka hukumnya dia dianggap berdosa kalau sebagian salatnya keluar daripada waktunya. Kalau kalian salat di akhir waktu, sehingga menyebabkan sebagian salat keluar daripada waktunya. Rakaat pertama, kedua, ketiga sesuai dengan waktunya. Tapi setelah selesai rakaat ketiga, azan, keluar waktu salat. Berarti rakaat terakhir kalian melaksanakannya setelah keluar waktu, hukumnya berdosa apa enggak? Hukumnya berdosa kalau tanpa uzur. Tentunya kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur, walaupun semua rakaat keluar waktunya, kalau dia lupa, hukumnya tidak berdosa. Ini tanpa uzur, dia ingat, dia sengaja. Mau belum sholat maghrib, dia tunggu memang. Dekat-dekat maghrib, tinggal 1 menit, baru dia wudu. Masih wudu lagi. Jadi rakaat pertama, dia sholat pada waktunya. Tapi 2 rakaat selanjutnya, keluar waktunya. Hukumnya orang ini berdosa. Tanpa ada uzur, hukumnya berdosa. Dan sholatnya dianggap sholat ada apa qadha? Sholatnya dianggap ada apa qadha? Hah? Ada apa qadha? Sholatnya dianggap ada kalau 1 rakaat pada waktunya. Kalau sholat 1 rakaat berada pada waktunya, maka hukum sholatnya dianggap ada. Tapi kalau kurang dari 1 rakaat, maka hukum sholatnya dianggap qadha. Jadi kalau misalnya dia di akhir waktu, kemudian dia sholat dan baru waladhalin rakaat pertama, tahu-tahu azan, keluar waktunya, maka hukum sholatnya dia dihukumi qadha. Tapi andai kata sudah dapat 1 rakaat, kemudian tatkala dia bangun untuk rakaat kedua azan, maka hukum sholatnya dianggap qadha. Dianggap. Nah, kalau dia keluar waktunya dapat 1 rakaat, dianggap ada. Jelas? Tapi dia dosa kan enggak ini? Tetap dosa. Kalau tanpa uzur tetap dosa ya. Itu hanya dihukum qadha apa ada, itu aja. Tapi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya siapa aja yang menyebabkan sebagian sholatnya di akhir waktunya tanpa uzur, dan itu karena sebab tidak ada waktu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada sih sebagian yang sholat dan sebagian sholatnya sampai keluar waktunya, tapi dia tidak berdosa. Hukumnya tidak berdosa. Kapan? Kalau dia mengawali sholatnya, waktu sholat masih banyak. Waktu sholat masih luas. Ya, dia sholat takbiratul ihram. Cuma dia baca surat-surat yang panjang. Surat Baqarah, Surat Ma'idah, Al-Imran, An-Nisa. Sholat apa itu berarti? Sholatul khusuf dan khusuf. Ini bukan sholat khusuf dan khusuf. Ini sholat 5 waktu. Cuma karena tidak ada khusuf dan khusuf, suratnya aja dipakai. ketika sholat maghrib baca surat Baqarah, Al-Imran, Nisa, Al-Ma'idah. Sholat maghrib ini. Jelas keluar waktunya apa enggak? Jelas. Jadi dia belum selesai sholatnya, keluar waktunya. Hukumnya dosa apa enggak? Hukumnya enggak dosa. Kenapa? Karena dia mengawali sholatnya dalam keadaan waktunya masih luas. Yang tadi itu, yang Ustaz maksud, itu kalau waktunya sudah mepet. Ya takbir, waktunya sudah mepet. Itu yang hukumnya berdosa. Tapi kalau dia awali sholatnya, hukumnya, waktunya masih luas, maka hukumnya tidak berdosa. Dia panjangkan dengan membaca surat yang panjang, tasbihnya 100 ribu misalnya. Tidak masalah. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang mana suatu waktu beliau menjadi imam di masa khalifahnya, khilafahnya Sayyidina. Dia menjadi imam untuk yang lainnya, yang lain jadi makmum. Dan itu waktu itu sholatnya sholat subuh. Dan tidak seperti biasanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu memanjangkan sholat ketika itu, dipanjangkan sholatnya. Sampai mulai terang langit. Dan sampai hampir terbit matahari. Sudah hampir. Jadi dipanjangkan sholatnya dan itu di luar kebiasaan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga memanjangkan sholat. Tapi itu di luar kebiasaan. Ya kadang-kadang di luar kebiasaan. Dan kebiasaannya tetap ketika sholat menjadi imam. Tidak lama-lama singkat dan sholatnya sangat ringan. Baca di bawah wadduha dan ke bawah. Maka tatkala mereka sudah melihat matahari hampir terbit, baru mereka salam. Mereka mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, kadat as-samas antagrub. Kadat as-samas antatlu. Kadat as-samas antatlu. Matahari hampir terbit. Katanya Sayyidina Abu Bakar, lau tala'at ma tajidna hafidin. Andai kata terbit, tidak mendapatkan kami dan tidak menganggap kami sebagai orang-orang yang lalai. Artinya tidak apa? Tidak apa-apa, tidak masalah. Misalnya terbit, tidak masalah. Karena dari awal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengawali sholat, waktunya masih banyak. Jadi kalau masih banyak, tidak apa-apa. Cuma hukumnya khilaful aula aja. Itu aja. Khilaful, bukan makro ya. Di bawahnya makro. Cuma tetap apakah baik? Ya, ya lebih baik lagi. Kalau ditinggalkan, jangan sampai terbit matahari dalam keadaan belum selesai sholatnya kalau bisa. Tapi misalnya pun dia melakukan itu, hukumnya tidak haram, tidak makruh. Cuma khilaful aula. Tapi kalau dia takbiratul ihram mengawali sholat, sisa sholat cukup hanya melaksanakan yang wajib-wajib, yang rukun-rukun. Fatihah, kemudian tidak usah baca surat. Ruku, tuma'nina, itidah, tuma'nina, dan seterusnya ila akhir sholat yang wajib-wajib, yang rukun-rukun. Dikira-kira tentunya ya. Wah ini kayaknya cukup hanya membaca rukun-rukun. Melakukan yang rukun-rukun, yang wajib-wajib. Maka hukumnya memanjangkan sholat ketika itu sampai keluar waktunya, hukumnya sunnah. Sunnah memanjangkan sholat untuk apa? Untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya sholat. Jelas. Ya, itu jangan bingung nanti. Beda-beda sedikit tapi hukumnya beda aja. Jauh. Maka ada yang haram bilang tadi kan. Padahal hukumnya sunnah. Jadi mengawali sholat. Dilihat kalau sholat normal dengan sunnah-sunahnya 5 menit. Kalau sholat cuma rukun-rukunnya wajib-wajibnya 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. Maka hukumnya dia sunnah memanjangkan sholat sampai 5 menit. Padahal kalau 5 menit berarti di tengah-tengah sholat akan keluar waktunya. Tidak apa-apa dipanjangkan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tapi kalau misalnya dia lihat akhir waktu sholat sudah tinggal 1 menit. Sholat butuh 3 menit misalnya. Maka hukumnya walaupun dia mengamalkan yang rukun-rukun, yang wajib-wajib tetap tidak cukup kan gitu. Maka hukumnya tidak boleh dia mengamalkan sunnah-sunnah. Harus hanya melakukan yang wajib aja. Tidak boleh baca surat. Tidak boleh baca tasbih 3 kali. Hanya 1. Yang penting tuma'nina. Tidak boleh, tidak boleh. Yang sunnah-sunnahnya tidak boleh. Kalau dia mengamalkan sunnahnya, malah menjadi haram. Jadi wajib hanya mengamalkan dan melakukan yang wajib-wajib tanpa yang sunnah-sunnah. Jelas? Berarti kesimpulannya ada berapa keadaan? Ada tiga. Dia mengawali sholat, waktu sholat masih luas. Maka memanjangkan sholat sampai keluar waktunya, hukumnya khilaful aula. Masuk dalam sholat, waktu sholat persis hanya cukup untuk fardu-fardunya, rukun-rukunnya aja. Maka memanjangkan sholat sampai keluar waktunya, hukumnya sunnah. Memanjangkan sholat dalam arti mengamalkan sunnah-sunnahnya sholat. Maka hukumnya sunnah. Masuk dalam sholat, waktu sholat tidak cukup untuk yang wajib-wajib sekalipun. Maka memanjangkan sholat ketika itu dengan walaupun dengan mengamalkan sunnah, hukumnya ha. Apalagi kalau tidak mengamalkan sunnah. Nah, ini berkaitan dengan itu. Sekarang kalian di akhir sholat ini ya. Anggaplah belum azan isya. Tapi mepet sudah di akhir sholat. Kalian lihat ada orang sholat. Dan kebetulan orang yang sholat itu dalam keadaan ruku. Kalau kalian bermakmum dengan orang tersebut, maka kalian akan melaksanakan satu rakaat dalam waktunya. Karena ini sudah hampir waktunya sholat akan habis, akan keluar. Kalau kalian bermakmum dan mendapatkan rukuk bersama imam tersebut, maka kalian mendapatkan satu rakaat. Dan satu rakaat itu berada pada waktunya. Tapi kalau kalian tidak ngikuti dan tidak bermakmum dengan orang tersebut, berarti kan kalian sholat dari awal. Dan tentunya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Padahal kalian tahu, kalau ana tidak bermakmum dengan itu, berarti sebagian. Atau ana tidak mendapatkan satu rakaat dalam waktunya. Maka hukumnya wajib kalian sholat berjamaah menjadi fardu ain dengan bermakmum dengan orang tersebut. Jelas ini? Ya kan? Karena itu ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa. Ya, kan kewajiban kita adalah melaksanakan semua sholat pada waktunya. Sebisa mungkin. Kalau tidak bisa 4 sholat, ya 3, 3, 2, 2. Ya sebisa mungkin. Ya, kalau misalnya kita bisa sholat 1 rakaat pada waktunya, maka tidak boleh kita hanya melaksanakan separuh rakaat pada waktunya. Kemudian yang fardu kifayah. Hukum sholat berjamaah menjadi fardu kifayah kapan? Fi ada'i maktubatin. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ghairi ma dzukir, selain yang sudah disebut. Selain yang sudah disebut. Waqad yaridu laha ta'yin. Tapi kadang-kadang dalam sholat 5 waktu pun jamaahnya bisa berubah menjadi fardu. Fardu en. Ya'aridu kadang-kadang akan datang laha kepadanya ta'yinun menjadi fardu en. Berubah menjadi fardu en. Kapan? Kama iza lam yujad ziyadatun ala man takumu bihil jamaah min imamin wa makmumin. Kalau misalnya di situ tidak ada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah minimal imam dan makmum. Kecuali kalau dia dalam satu kampung cuma ada 2 orang. Kalau dia tidak sholat berjamaah berarti tidak ada jamaah di masjid. Maka hukumnya menjadi fardu. Sama dalam sholat dalam hukum melaksanakan kewajiban dalam jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi kalau ada lebih dari satu, kalau cuma dia aja yang tahu, dia di hutan tahu-tahu lihat mayit, mau lari dia, dosa. Harus dia mandikan, dia kafani, dia kubur. Kalau kita mungkin lah. Kita harus, bahkan yang aslinya ketika itu fardu kifayah malah berubah menjadi fardu ain karena tidak ada orang lain kecuali dia. Maka dia yang harus dan wajib mengamalkan kewajiban yang ada pada mayit tersebut. Ya juga demikian. Kalau tidak ada kecuali 2 orang, ya berarti menjadi fardu ain. Yang ketiga, hukum sholat berjamaah yang ketiga adalah an-nadbu sunnah. Kapan sunnah? Linisa. Bagi kalian perempuan-perempuan, maka hukum berjamaahnya adalah sunnah. Wal ariqa. Juga bagi yang budak-budak, ariqa jama' rokiq, yang budak. Bagi mereka yang budak, hukumnya tidak wajib tidak menjadi fardu kifayah berjamaah karena mereka sibuk dengan melayani tuannya. Jadi tidak perlu sibuk melayani tuan yang lain, yaitu Allah Subhanahu. Ya, tetap sholat, cuma sholatnya di rumah. Melayani tuan yang besar, melayani tuan. Dan yang ketiga juga yang tidak wajib berjamaah tapi sunnah, al-musafirin, yaitu orang yang dalam keadaan musafir. Wal ura, orang yang telanjang. Ura jamaknya ari. Artinya yang telanjang di sini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi. Kalian misalnya di kamar cari-cari pakaian kok enggak ada. Masa mau telanjang bulat ke musala untuk berjamaah? Kan enggak mungkin. Loh, tapi mau sholat ini. Ana istiqomah sholat berjamaah enggak pernah ditinggal. Ya sudah sholat sendiri karena tidak menjadi sunnah. Bahkan kalau tidak menjadi sunnah jadi apa? Kita katakan tidak menjadi wajib, ya kan? Tapi menjadi sunnah keluar. Menjadi sunnah keluar. Idza kanu umyan. Kalau mereka semuanya yang di luar itu buta. Jadi kalau mereka semuanya sholat sak pondok putri buta semuanya kecuali dia, tahu-tahu mau ngambil baju enggak ada, ya hukumnya sholat berjamaah ketika itu sunnah, tidak wajib. Ini bagi bukan kalian ya, bagi laki-laki ya. Aw fi dhulmah. Atau bukan mereka semuanya buta, mungkin jarang, atau dalam keadaan mati listrik menjadi gelap. Ketika gelap enggak kelihatan sama sekali sudah. Tahu-tahu sholat berjamaah bareng. Hukumnya fardu kifayah kan? Maka ketika itu menjadi sunnah. Jadi sunnah dia keluar dengan catatan dalam keadaan gelap tidak bisa melihat. Tapi kalau bisa melihat, kelihatan, ya hukumnya ha. Au fi dhulmah. Wa fi sholatil janazah, dan juga hukum sholat berjamaah menjadi sunnah dalam sholat janazah. Fardu kifayah dalam sholat lima waktu, tapi dalam sholat berjanazah, dalam sholat janazah hukum berjamaahnya menjadi sunnah sholat berjanazah. Wa fi naflin tusan fihil jamaah, dan dalam sholat sunnah yang disyariatkan di dalamnya berjamaah. Seperti ada enam kalau tidak salah. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, khusuf, kusuf, istisqa, tarawih, dan witir dalam Ramadan. 7 dihafal. Sholat sunnah yang hukumnya sunnah berjamaah, maka ada 7. Ya, dihafal itu 2 hari raya, sudah 2, khusuf, kusuf, 2, 4, istisqa, 5, tarawih, 6, dan witir, tapi ketika Ramadan ya. Kalau kikir witir yang setiap hari, kalian kan tidak sholat witir berjamaah kan? Ketika Ramadan, kalian sholat witirnya berkesemuan. Oleh karena itu, witir yang ada di Ramadan, selain juga bedanya disunahkan berjamaah, bedanya juga disunahkan kunut di nisfisani min Ramadan dalam pertaruh kedua daripada bulan Ramadan. Disunahkan di witirnya di akhir witir untuk kita membaca kunut. Kalau kalian sehari-hari tidak sunnah witirnya membaca kunut. Ini pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i ya. Tapi kalau madhabnya yang lain, ya, bahkan juga madhabnya Sayyidina Hasan, dan itu amalus salaf, mereka setiap hari, setiap malam ketika melaksanakan dan melakukan sholat witir yang terakhir, maka mereka membaca kunut setiap hari. Itu Sayyidina Hasan diajarkan langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca kunut di akhir witir setiap hari, bukan khusus Ramadan. Yang keempat, hukum sholat berjamaah yang keempat adalah al-ibaha, mubah. Kapan hukum sholat berjamaah mubah? Lil-urah. Bukan haram, tuh. Bagi yang telanjang. Hukum sholat berjamaah bersama yang lain, hukumnya mubah, bukan haram. Tapi mubah kalau mereka tidak ngeliat. Jadi kalau mereka semuanya warok, semuanya merem, semuanya, semuanya takut, maka dia ikut bersama mereka tidak apa-apa, orang mereka tidak lihat kok. Hukumnya mubah, tapi tidak sunnah. Tapi tidak ha? Ya, tapi kalau kalian tahu, kalau satu keluar dalam keadaan telanjang, orang lain akan lihat. Biasanya lihat apa enggak? Maka hukumnya menjadi haram. Kalau tahu ada yang mau melihat auratnya, maka hukumnya menjadi haram. Jadi mubah kapan? Idza kanu busara fi dhau'in. Kalau mereka adalah orang-orang yang busara yang bisa melihat. Fi dhau'in dalam cuaca yang dalam keadaan yang terang. Wa kadza fi naflin, dan juga demikian hukumnya sunnah dalam salat sunnah, hukumnya mubah dalam salat sunnah. La tusannu fihil jamaah, yang tidak disyariatkan di dalamnya berjamaah seperti sholat duha. Sholat duha tidak disunnahkan berjamaah. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kalian sholat duha berjamaah? Hukumnya mubah. Dan begitu juga sholat sunnah yang lain yang tidak disebutkan daripada 6 sholat yang tadi. Semuanya hukum sholat sunnah boleh berjamaah tapi tidak sunnah, dan kalian tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau mau kalian mau sholat rawatib berjamaah boleh, mau sholat sholat duha bareng-bareng boleh, mau sholat apa lagi, mau sholat istikharah bareng boleh, dan seterusnya. Cuma tidak dapat pahala, hukumnya mubah. Dilakukan boleh, ditinggalkan juga tidak masalah. Jadi mubah. Ya, dalam sholat sunnah yang tidak disunahkan. Wa in nazarahu, walaupun dinazarkan. Kalian nanti nazar. Malam ini ana mau sholat ba'diyatul isya berjamaah dengan kamar ana. Hukumnya tetap karena nazarnya tidak. Karena nazarnya tidak sah. Kalau nazarnya sah menjadi wajib. Kenapa kok tidak sah? Nah, karena mubah. Nazar itu sah pada sesuatu yang sunnah atau yang fardu kifayah. Dua. Yang sunnah atau fardu kifayah. Itu yang sah nazarnya. Anak nazar mau sedekah, anak nazar mau sholat jamaah ketika sholat isya nanti, sholat berjamaah ketika isya nanti, sunnah apa mubah? Sunnah apa fardu kifayah? Kalau bagi kalian sunnah, bagi laki-laki fardu kifayah. Jadi hukumnya mubah melaksanakan sholat berjamaah dalam sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Wa in nazarahu, walaupun dinazarkan. Al karaha. Hukum berjamaah bisa berubah menjadi makruh bahkan. Makruh artinya lebih baik enggak usah berjamaah. Kapan? Ka khalfi mubtadi. Seperti salat bermakmum di belakang orang yang ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah. Tapi itu pun dengan catatan bid'ahnya tidak sampai mengkafirkannya. Bid'ahnya tidak sampai menjadi sebab dia menjadi kafir. Tapi kalau dia ahli bid'ah dan bid'ahnya mengkafirkannya, maka hukumnya sholat di belakangnya haram dan tidak sah karena dianggap dia kafir, dan kafir hukumnya sholatnya tidak sah. Ini bid'ah tapi tidak sampai menjadi sebab dia kafir. Tapi dia bid'ah. Maka hukumnya kita katakan sholat bermakmum dengannya boleh-boleh aja. Ya, bahkan termasuk yang makruh sebenarnya di belakang orang yang fasik. Orang yang fasik terkenal dengan banyak maksiatnya, maka makruh jadi imam. Dan makmum makruh bermakmum dengannya. Kalau dia bermakmum dengannya hukumnya sah. Tapi makruh. Ini yang dikatakan oleh Ibn Hajar. Dan Imam Syafi'i juga pendapat yang muktamad. Padahal Sayyidina Abdullah bin Umar di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini orang yang sudah kelewatan batas dan zalim luar biasa. Membunuh banyak orang, termasuk sahabat banyak sekali yang dibunuh. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini ketika sholat berjamaah dia menjadi imam di masjid. Dan di zamannya sebagian sahabat termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar, bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar ini bermakmum di belakang Hajjaj bin Yusuf. Kira-kira Hajjaj bin Yusuf kafir, artinya fasik apa enggak? Fasik. Ketika ditanya Sayyidina Abdullah, kok bisa? Dia mengatakan agar tidak menimbulkan fitnah. Kecuali tujuannya seperti dia. Kalau dia tidak di sholat bermakmum dengan orang yang fasik, maka hukumnya nanti akan terjadi fitnah. Oh, ini ya apa? Ini berarti tidak suka. Nanti dianggap orang begini dan menimbulkan fitnah. Ya tidak masalah sudah. Tidak apa-apa sholat di belakangnya menjadi makmum. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, ya lebih baik jangan. Karena hukumnya makruh. Juga demikian makruh dikatakan di sini, wa mukhalifin fil madhab. Hukumnya makruh kalau kalian bermakmum dengan orang yang berbeda madhab. Imamnya madhab Maliki, kalian Syafi'i, kalian bermakmum di belakangnya makruh. Atau sebaliknya, pokoknya kalian bermakmum dengan imam yang berbeda madhab, hukumnya makruh. Ya, tapi itu hukum. Bahkan Ibn Hajar pun yang mengatakan demikian ketika di Mekah Al-Mukarramah 4 tahun lebih tinggal dan mukim di situ, maka di situ Ibn Hajar sholatnya di Masjidil Haram. Padahal yang menjadi imam bukan madhab Syafi'i. Yang menjadi imam madhab lain. Tapi Ibn Hajar bermakmum dengannya. Ketika ditanya, loh, kan itu bilang makruh. Kalau makruh kan tidak dapat pahala. Kok itu hazal fatwa, zalikal fatwa, wa hazal amal. Itu fatwa ana dan ini amal ana. Jadi itu fatwa memang ana fatwakan dan ana katakan makruh. Tapi amal ana berbeda. Artinya mereka tidak ta'assub. Kadang-kadang mereka tidak sesuai dengan fatwanya untuk menghindari fitnah. Jadi dikatakan di sini hukumnya makruh seperti seseorang yang bermakmum dengan imam yang berbeda mazhabnya. Kahanafi, seperti mazhab Hanafi. Wakala dan juga begitu hukumnya makruh fi magdiyatin khalfa magdiyatin laysat min nau'iha. Sholat qadha di belakang sholat qadha yang berbeda jenis sholatnya. Jadi kalau misalnya ada dua orang tadi tidak sholat maghrib. Tadi. Berarti kan sekarang wajib qadha dua-duanya. Ketika mau qadha sholat maghrib tadi, dua-duanya ini sunnah berjamaah apa enggak? Sunnah berjamaah apa enggak? Hukumnya sunnah. Loh, katanya tadi qadha di belakang qadha. Yang tidak sunnah kalau berbeda jen. Yang satu ketinggalan sholat asar, yang satu ketinggalan sholat maghrib. Kemudian mau mengqadha dua-duanya bermakmum, berjamaah. Ini hukumnya makruh karena berbeda jenis. Tapi kalau sama-sama sholat maghrib, sama-sama ketinggalan sholat maghrib, mau harinya sama ataupun berbeda, yang satu ketinggalan sholat maghrib tadi, yang satu kemarin, ketika mau qadha bareng-bareng berjamaah, hukumnya sunnah. Karena jenisnya sama, jenis sholatnya sama. Jadi yang makruh dikatakan sini, magdiyah, khalfah magdiyah, sholat qadha di belakang sholat qadha, laisat min nau'iyah, yang berbeda jenis. Wa ada khalfa qadha, dan begitu juga makruh salat berjamaah ada khalfa qadha. Salat ada di belakang salat qadha. Salat ada di belakang qadha. Jadi kalian nanti salat Isya ini berjamaah itu kan ada orang yang tidak salat maghrib tadi bermakmum dengan mereka yang salat Isya. Hukum berjamaahnya kita katakan hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena berbeda ada dan apalagi berbeda jenis makruh berbeda. Misalnya pun satu yang sholat qadha, yang satu sholat ada. Walaupun sama. Ya, walaupun sama jenisnya, maka hukumnya makruh. Kalau yang tadi yang anak katakan tetap sunnah, ya qadha dengan qadha, itu kalau sama-sama qadha. Sama jenisnya dan qadha sama qadha. Tapi kalau ada dengan sholat orang yang sholat qadha, maka hukumnya kita katakan makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Ada berbeda ya. Di sini mengatakan makruh. Wa ada khalfa qadha wa aksihi dan sebaliknya. Ada khalfa qadha atau qadha khalfa ada. Wa farad khalfa nafal dan orang yang sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Jadi kalian sholat subuh makmumnya sholat sunnah. Hukumnya sah berjamaahnya, tapi makruh. Yang satu sholat subuh, yang satu sholat istikharah, ya hukumnya makruh. Waksihi atau sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Al-hurma, sholat berjamaah menjadi haram. Kapan sholat berjamaah menjadi haram? Fima idza dhaqal waqt. Kalau sudah waktunya mepet, sempit. Wa kana bihaitsu law shala munfaridan, yang dimaksudkan dengan sempit di sini, andai kata dia sholatnya sendiri, adrakaha kullaha fil waqt, dia akan mendapatkan semua sholatnya dalam waktunya. Walau sholat jamaatan, andai kata dia sholatnya berjamaah, azraka ba'daha fihi, dia akan mendapatkan sebagian sholatnya dalam waktunya, tapi sebagian yang lain keluar waktu. Jadi mungkin ini anggaplah sholat maghrib, karena sholat maghrib sholat yang waktunya paling singkat. Ketika kalian sholat maghrib, ada seorang-orang yang sholat berjamaah di musholah. Tapi kalian tahu, ini orang-orang yang sholat berjamaah di musholah, imamnya ini pelan. Sudah sholat maghrib, habis itu waktunya terlambat, sholatnya mepet, habis itu bacanya surat Yasin. Misalnya, kalian tahu ini akan keluar sebagian sholat daripada waktunya. Maka kalian haram. Kalian haram sholat berjamaah bersama mereka. Dan sebaliknya kalian harus sholatnya sendiri. Jelas? Ini artinya tadi. Yang keenam. Lau nadaral jama'ata fima tusan fihi. Andai kata seseorang menadarkan untuk sholat berjamaah dalam sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah di dalamnya. Wajibat. Hukumnya? Wajib. Ya, kalian tadi nazar sholat isya kan? Berjamaah. Hukumnya wah? Wajib. Padahal kan sholat berjamaah bagi kalian hukumnya sunnah. Menjadi wajib. Kemudian kalau sudah menjadi wajib, apa hukumnya? Fa'illam yatayassar lahu man yusalli ma'ah. Andai kata kalian sudah nazar sholat berjamaah, tapi lam yatayassar, tidak menjadi mudah lahu baginya man yusalli ma'ahu, untuk mendapatkan orang yang sholat bersamanya. Jadi kalian sudah kadung nazar, tapi tahu-tahu ketika mau sholat tidak ada orang yang diajak sholat. Tidak ada orang, semuanya pergi ke hutan. Ya, misalnya, artinya tidak ada orang. Atau semuanya orang sudah kadung sholat berjamaah. Tidak ada yang mau sholat lagi bersama dia. Gimana hukumnya? Sagatat anhu kama fil kurdi. Maka kewajiban tersebut akan menjadi gugur. Allahu a'lam. Halaman. Delapan puluh delapan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fa'idah Al-Ashira. Fa'idah yang ke-10. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lau kulliftu basolatan. Ya, kalau kulliftu basolah, ma'araftu mas'alah. Lau kulliftu basolah. Andai kata aku dibebankan untuk menghadirkan satu bawang, ma'araftu mas'alah. Aku akan tidak mengetahui mas'alah. Aku tidak akan memahami masalah. Artinya ini termasuk bab adab ini ya. Adab ketika berdakwah. Baik dia sebagai da'i ataupun sebagai orang yang hadir mendengarkan ceramahnya orang yang da'i. Termasuk adab di situ harus konsentrasi. Harus apa? Konsentrasi. As-sakina wal waqar. Dan konsentrasi ini tandanya ketika orang tersebut berbicara, maka apapun yang terjadi dia tidak akan terganggu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, ima suara, ada yang pecah, ada yang datang, noleh semuanya. Berarti tidak konsentrasi. Kalau sudah tidak konsentrasi, itu biasanya apa yang masuk itu tidak lengket. Gampang hilang dan mudah lupa. Dan bisa jadi malah tidak paham. Jadi harus konsentrasi. Apapun yang kalian lakukan harus konsentrasi. kalian harus konsentrasi ketika sholat. Kalau kalian tidak konsentrasi ketika sholat, tidak akan khusyuk. Jadi harus khusyuk, konsentrasi. Ini anak mau sholat, tinggalkan semua pikiran yang ada di otak kalian. Itu kan konsentrasi. Jangan habis ribut-ribut zakat sama teman, langsung sholat. Nonton sinetron, kesukaannya favorit. Tahu-tahu maghrib hampir habis. Aduh ya apa ini? Kadung sudah terpaksa. Nggak bisa di jamak takhir. Kalau bisa di jamak takhir kan. Cepat-cepat dia wudu. Cepat-cepat dia sholat. Kira-kira sholatnya khusyuk? Sholatnya nggak mungkin khusyuk. Ketika masak, tahu-tahu ingat dia belum sholat. Dia tinggalkan dalam keadaan di api hidup. Kira-kira khusyuk? Konsentrasinya pecah. Ada di sholat, ada di dimasakan. Jadi gak mungkin khusyuk, gak mungkin nikmat, gak mungkin mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk juga ketika kalian hadir daras. Kalau kalian tidak fokus, tidak konsentrasi, ya gak bisa, bisa jadi gak paham. Misalnya paham pun mudah hilang, mudah lupa, gak lengket. Jadi hati ketika masuk kelas harus kosong. Tidak usah mikir yang lain. Tidak usah mikir makanan, minuman. Jangan mikir nanti asaknya ikannya apa ya. Nanti ke koperasi beli apa ya. Uang tinggal berapa ya Allah. Tinggal sekian. Habis itu masuk daras. Yang diingat uangnya nanti. Nah oleh karena itu. Mau dia sebagai pendengar. Apalagi juga demikian yang mengajar. Ataupun yang berpidato. Kalau dia tidak konsentrasi, maka akan kacau dan berantakan tidak sempurna. Termasuk sebab kenapa dikasih lakop dan gelar Ibn Dagigil Id. Sebabnya itu. Ibn Dagigil Id kan bukan namanya, itu lakopnya ada. Ya sekarang kan banyak orang-orang dikasih lakop. Ya kan? Banyak fulan bakso, fulan salah cetak, fulan dan lain sebagainya sudah nanti akan sebut hanya nyinggung orang tertentu nanti kan. Maka itu lakop. Dia juga Ibn Dagigil Id. Padahal Dagigil Id, Dagig itu tepung. Ibn Dagig. Berarti anaknya tepung. Al-Id hari raya. Berarti anaknya tepung hari raya. Itu ulama besar itu loh. Ulama top itu zamannya. Ibn Dagigil Id terkenal. Tapi bukan dikenal dengan namanya, dikenal dengan lakopnya. Gara-gara tidak konsentrasi ketika khutbah. Ketika dia mau khutbah hari raya. Maka sebelum berangkat ke masjid untuk khutbah. Istrinya ngingetno terus. Awas. Tepung belum beli ya. Pulang harus bawa tepung. Jadi kalau begitu-gitu kan maka hukum si Ibn Dagigil tidak konsentrasi. Jadi mau ngajar mau apapun dia tidak akan konsentrasi. Apalagi diancam kalau tidak bawa awas loh. Ini hari raya setahun sekali loh. Maka ketika itu pikirannya masuk jalan melangkah ke masjid dalam keadaan mikir. Dagig, jangan lupa. Kalau anak lupa nanti akan berantakan di rumah nanti. Sampai khutbah. Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'in wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dagig. Allahu Akbar dagig. Sering disebut dagig. Orang heran tuh dagig. Semenjak itu dikatakan ini Ibn Dagigil Id. Jadi sebabnya karena dipesan dan diancam sama istrinya untuk membawa tepung hari raya. Jadi tidak konsentrasi akhirnya. Kalau ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i maknanya tadi. Kalau aku dibebani untuk menghadirkan bawang, disuruh menghadirkan, tidak memahami masalah. Ini satu bawang, apalagi lebih dari satu bawang. Apalagi ada yang mau nagih hutang 10 juta, mau datang. Dia mau ngajar, tidak konsentrasi. Mau sholat, tidak konsentrasi. Pasti mikir, dapat dari mana uang, mau pinjam di mana, dan seterusnya. Jadi kalau mau dapat konsentrasi sempurna, mau ngajar, mau apapun, mau dia yang mendengar ataupun dia pembicaranya, harus kosong pikiran dari selain yang dimaksud, selain yang dituju. Ya, ini salah satu cara untuk mendapatkan kesempurnaan dalam apa yang dia lakukan, termasuk sholat. Jadi makanya dianjurkan sebelum sholat kita berhenti sejenak. Sebelum sholat itu jangan langsung la ilaha illallah setelah qomat langsung Allahu Akbar, jangan. Menghadap kiblat, konsentrasi sebentar. Pikiran dikeluarkan dari otak, sudah, lupakan. Yang ada ketika itu dilupakan. Ya, namanya manusia kan pasti ada sesuatu di pikiran. Oh, ingat ini, lupakan nanti. Sudah, ana mau sekarang. Ana mau menghadap Allah, di depan ana Allah, ana mau munajat sama Allah. Ya, sekarang ini ya waktunya cuma 5 menit aja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkirkan semua. Selesai, hilang, kosong, baru takbir. Allahu Akbar. Jangan masih ingat utang uang berapa, terus ingat ini dan itu. Allahu Akbar terus sampai selesai. Sholat akan berlanjut. Jadi juga demikian dalam dakwah harus konsentrasi. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, "Law kulliftu basalah ma'araftu masalah." Ini yang barusan Ibn Daghiqil itu ini langsung disebutkan di sini. Arada Ibn Daghiqil id yauman an yakhthub khutbatal id. Suatu waktu Ibn Daghiqil mau pidato khutbah hari raya. Falamma arada an yakhruj, ketika dia mau keluar dari min baitihi, rumahnya, talabathu, dituntut zaujatuhu, oleh istrinya, bidagigin, untuk membawa tepung, lison i khubzil id, untuk membuat kue hari ya. Karena memang termasuk kewajiban suami memberikan uang kepada istri untuk membuat kue hari raya ketika di hari raya. Walaysa lahu malun hina izin. Yang muskilah dia tidak punya uang ketika itu. Jadi dia terus pikiran mungkin kalau oh gampang, uang banyak, habis sholat mampir ke tuku gampang gitu misalnya. Apalagi ini tambah parah kan tidak punya uang. Falamma kharaja kholat, setelah keluar diingat no lagi. La tansa dagigal, jangan lupa loh dagigal id. Fazahaba, dia berjalan melangkah. Wa khotob, pidato. Wa indal khutbah, ketika di tengah-tengah khutbah, tazakkar, dia mengingat-ingat qala zaujatihi, perkataan is. Faqala fi khilal khutbatih, maka dia berkata di tengah-tengah, di sela-sela khutbahnya, la tansa dagigal id, ingat-ingat. Falaqabuhu bi ibn dagigil id, maka semenjak itu dia diberi gelar ibn dagigil id. Oh, mana. Yang ke-12, inna ba'dal muzakirin. Yang ke-12, sebagian orang yang da'i, yang mengingatkan muzakir, nya da'i. Memang layuh sintas kitab, sebenarnya dia tidak pandai da'i, tidak pandai berdakwah. Buktinya dia tidak pandai berdakwah, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi padanya? Suatu waktu, sa'ida minbar. Dia naik mimbar untuk berpidato. Liyuzakirinnas, untuk mengingatkan orang-orang, nasihati orang-orang. Akhirnya wastan sotanas, dia meminta orang-orang untuk diam. Istan sota, dia meminta orang-orang untuk diam. Rupanya rami. Ini berarti rupanya yang hadir ini biasanya perempuan yang suka rami. Rupanya rami di situ, ya, bukan harus perempuan. Dia mengatakan kepada orang yang hadir ini untuk diam. Dengan kata-kata apa? Nah, ini kata-katanya kasar. Wa qala isma'u ya bakar. Diam semuanya, ente sapi semuanya. Diam. Maka mereka menjawab, fa qalu lahu kul ya sarai, ngomong wahai kerbau. Jadi dia bilang sapi, dibalas dengan kera. Wah, mulai ngomong ente kerbau. Ya, mestinya tidak perlu mengucapkan kata-kata yang kasar. Assalamualaikum ya Ustaz. Afwan, saya pernah mendengar keterangan bahwa orang yang sering nazar merupakan ciri-ciri orang bakhil. Benarkah itu Ustaz? Anda sendiri tidak pernah mendengar ya. Tidak sampai, bukan Mungkin benar, mungkin enggak tahu. Yang penting belum pernah nada dengar. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala labashar fatub alayna tawba tawsin li kulli hawba wastur lana awrat فآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولود والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل زيمة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى نهضى بكل بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبتنا وانا رب ذرب لنا ذات مرحبا فاتحنا وفلنا وصور يوفر يكرو وشهدو وفتح علينا ولكنا وجمة الله طالباتنا وكانوا بطل عارفين وطل عارفين وطل عارفين وطل عارفين وطل عارفين وطل عارفين وطل عارفين وطل عارفين وطل عارفين وحول أحوالنا إلى أحسن حال يمن وفق أهل الخير الخير وعند أمنا وفقنا للخير وعنا عليه رزقنا شهادة في الدارين ورزقنا صحيحة بعد المر في وفي دعاتك وطاعة رسولك وفي رضا خالد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رزقنا لنا ولكم لا زكاة الصيام علم الظاهر الباطن خصوصا علما لدنيا علما نافعا علما مباركا وامنا متقبلا رزقنا شيئا طيبا لا تعذبنا عليه وارزقنا طول العمر في حسن الاعمال وصحة في طول الله في حسن الاعمال فاتولا وارزقنا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه على هارين يكون يا شاجع من حول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة.